Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Telah tiba season tanya jawab. Namun sebelumnya, pertama saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kesabaran antum semua dalam menghadiri majelis ini dalam rangka kita bersama-sama mengkaji, menggali agama Allah SWT. Kedua, saya menyampaikan ucapan sebagai salaf, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu kadar dirinya. Dalam kaitan hal ini, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua, pertanyaan begitu banyaknya masuk, dan tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa untuk kami baca semuanya. Pertama, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kemudian kedua, karena keterbatasan waktu. Sehingga sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat, boleh dilanjutkan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama pertanyaannya. Bagaimana jika seorang akhwat dilamar oleh musyafiqah? Jangan mau, karena musyafiqah bukan orang-orang yang lurus manhajnya. Jangan mau dilamar oleh musyafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz, apa pertanyaan Ustaz? Gitu. Ada pertanyaan. Bagaimana dengan seorang wanita yang mengatakan kepada suaminya, antum mau ta'adud, tapi sunnah-sunnah yang lainnya antum tidak kerjakan atau malas kerjakan. Sunnah yang sebesar ini ta'adud antum mengerjakannya. Jangan antum beralasan ingin menjalankan sunnah Nabi padahal sunnah yang lain antum malas mengerjakannya. Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Kalau suaminya ini memang seperti yang ditanyakan, malas mengerjakan sunnah dan dia ingin mengerjakan sunnah ta'adud, didukung. Ini kan termasuk dari sunnah yang dia malas mengerjakan. Nah, sekarang suaminya ingin mengerjakan sunnah, ya didukung. Ya, seharusnya didukung. Kan sunnah kan macam-macam. Ini hanya bahasa dari wanita aja. Ya, padahal ya, insya Allah kalau itu ikhwah, ya sunnah juga dikerjakan, ya kan. Ya, ini hanya selera bahasa ya seorang wanita. Ya. Jadi ya tolonglah didukung. Ya, apa kamu inginlah suami kamu yang punya kelebihan energi, kelebihan ini dan itu kemudian mau disalurkan kepada haram? Jangan menjadi seorang wanita yang egois. Ya. Wanita lain juga mereka mungkin menunggu juga selama ini. Laki yang soli dan calon istrinya soliha, dukunglah suami untuk lakukan ta'adud. Intinya ya kurang tepat lah seorang wanita mengatakan demikian. Ada seorang janda dan tidak memiliki mahram untuk keluar ke tempat yang jauh. Namun ada daurah seperti ini, dia tetap pergi untuk mengikutinya. Bagaimana Ustaz mohon nasihatnya? Jauh di sini ada dua macam. Jauhnya itu safar atau bukan safar. Misalnya jauh 10 kilo, jauh. Tapi belum dinamakan safar. Kalau jauhnya itu sudah sampai tingkatan safar, tidak boleh seorang wanita keluar safar tanpa mahram walaupun itu safar taat. Makanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, beliau menyebutkan hadis dalam kitab haji, dalam kitabul hajj, tentang dilarangnya seorang wanita safar tanpa mahram. Ini disebutkan dalam kitabul hajj, dalam Umdatul Ahkam. Dan haji ini termasuk safar ketaatan. Ya, seorang wanita tidak melakukan safar, meskipun safar ketaatan, tanpa mahram. Dan dulu pernah ada kejadian yang mengerikan sekali. Sebagian jamaah haji wanita datang dari daerah barat dahulu, naik kapal entah berapa hari. Mereka wanita-wanita tanpa mahram. Ketika perahu ini berlayar, haji ini zaman dahulu, disebutkan dalam sejarah. Kemudian pada suatu malam, pintu mereka diketuk oleh seorang, kemudian didorong, kemudian ternyata ya orang ini memperkosa mereka-mereka, para wanita ini. Kalau mereka perjalanan itu haji, bayangkan. Benar, larangan seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Dilarangnya seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Wanita itu lemah fisik dan mentalnya. Meskipun ini safar ketaatan. Dulu ketika ada seorang tawaf bayangkan, ini di Ka'bah. Seorang wanita tawaf, dibuntuti ada seorang. Orang ini mencurigakan sekali. Kalau wanita yang tawaf ini merasa, oh dibuntuti ini oleh laki-laki. Dia panggil saudaranya, tolong temani saya tawaf. Setelah dia memanggil saudaranya menemani tawaf, laki-laki tadi menyingkir. Kalau ini di tempat yang seperti ini ada orang yang punya niatan-niatan jahat, lalu seperti apa di tempat-tempat yang lainnya, itu yang dimaksud. Jadi kalau itu pepergian jauh yang sifatnya safar, maka tidak boleh tanpa mahram. Kalau bukan safar, boleh, tapi tetap sebaiknya ya dengan mahram, walaupun bukan safar. Kalau itu jauh, itu bagusnya tetap ya diiringi dengan mahramnya. Bolehkah anak yang belum akikohan dan orang tuanya telah meninggal dan bolehkah anak yang belum akikohan dan orang tuanya telah meninggal dan bolehkah dia atau saudaranya dekatnya atau orang lain yang mengakikohkannya? Insyaallah boleh. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis dan ini dikuatkan oleh sebagian ulama, anna ar-rasul alaihi wasallam aqa ba'da an kana nabiyyan. Nabi mengakikohi dirinya, aqa an nafsihi ba'da an kana nabiyyan. Nabi mengakikohi dirinya sendiri setelah beliau menjadi nabi. Aqa an nafsihi ba'da an kana nabiyyan. InsyaAllah. Bagaimana tindakan kepada kakak saya? Bulan tersebut dia itu keasikan bermain game sampai larut malam dan menonton film-film kartun Jepang semacam Naruto. Orang tua saya sudah melarang namun masih saja mereka menonton dan bermain. Bagaimana tindakan dan sarannya supaya kakak saya bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi? Mohon dijawab. Ini barakallahu fikum di antara madarat ya pesatnya teknologi yang mungkin ya di masa-masa yang lalu ini tidak semudah yang seperti sekarang, sehingga banyak sekali di waktu-waktu yang terbuang sia-sia. Bahkan bagi para pemuda dan pemudi, mereka membaca sejarah salaf umat ini, bahwa di atas pundak mereka tanggung jawab terhadap Islam ini. Siapa lagi yang akan memikul Islam ini kalau bukan para pemuda dan pemudi muslimin? Dan mungkinkah para pemuda dan muslim memikul amanat ini kalau mereka tidak dibekali dengan ilmu? Mereka bukan orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Jangan kita buang waktu kita untuk hal-hal yang seperti itu. Para pemuda dan pemudi mereka harus paham bahwa di atas pundak mereka lah tanggung jawab ya dakwah ini dan umat ini. Sehingga tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Di antara ciri seorang muslim yang baik, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingannya, bukan hal yang penting bagi dia, kemudian dia menyibukkannya. Ya. Bagaimana menyikapi mertua yang masih awam, yang seringkali bermuka masam jika kita tidak menuruti perintah, seperti duduk bercerita bersama paman-paman suami ataupun membuka cadar di hadapan adik ipar, walaupun adik ipar seorang laki-laki dewasa, dengan alasan adik ipar itu sudah seperti adik sendiri. Ya, karena keawamannya dia bermuka masam dan menyuruh wanita ini bersengkrama dengan keluarganya walaupun itu bukan mahramnya. Tentunya seorang bisa berusaha memahamkan dengan bahasa yang halus. Semoga dia paham bahwa ini bukan karena benci kepada mereka, tapi karena ini aturan agama seperti ini. Kami tetap menjalin hubungan baik, kami tetap ya bersilaturahmi. Tapi untuk misalnya bersalaman, ya bukan mahramnya, ya kami tolonglah, ya ini ya bimbingan Nabi seperti ini, ya difahami. Artinya berusahalah dengan kita menjelaskan dengan bahasa yang santun, dan kita menampakkan akhlak yang karimah. Syukur-syukur misalnya sering kita membawa sesuatu hadiah kepada mertua, kepada saudara-saudara, istri, suami misalnya atau istri, ya seperti itu. Sehingga hal-hal tadi akan setidaknya berkurang. Bahwa ini bukan karena benci, tapi karena memang oh itu memang dia punya agama seperti itu misalnya, atau punya keyakinan seperti itu. Sehingga dia memaklumi dia terhadap keadaan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Anda wa iyak. Barakallahu fiik wa antum wa iyak. Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami menikah lagi tanpa memberitahu istri pertamanya? Dan bagaimana seharusnya sikap istri yang benar terhadap masalah ini? Tidak harus meminta izin pada istri pertama memang. Tapi kalau sudah terjadi ya diberitahu, karena ada keterkaitan dengan hak-hak ya. Pembagian apa? Malamnya misalnya, kok ini suami saya semingguan enggak pulang, di mana ya kan? Sama istri barunya seminggu, dua minggu, sama istri barunya, istri lamanya seminggu, kan berarti tidak adil kan? Kalau mau poligaminya tidak harus izin. Ya, kalau sudah poligami ya diberitahulah. Bagaimana lagi sudah poligami? Ya sudahlah, jadi saudari yang akrab. Dulu ada seorang syekh, Syekh Hafidz Hakami rahimahullah. Ini seorang yang zuhud, seorang alim yang zuhud, istrinya 4. Beliau ini istri-istri itu seperti saudari-saudari sendiri. Mereka akrab di rumah, bersengkrama kayak saudari sendiri. Padahal itu istri-istrinya. Pernah beliau diberi amplop berisi uang yang banyak. Dia tidak buka. Dia taruh di sela-sela buku. Enggak dibuka sama sekali. Ketika beliau meninggal, istrinya menemukan, kalau ini milik suaminya, enggak pernah enggak dimari dibuka. Uangnya cukup lumayan banyak. Kemudian ini untuk ya warisan ini untuk istri-istrinya. Dan istri-istrinya ini 4 Ini mereka akrab sekali seperti apa? Saudari, apa namanya? Ya, itu saudari. Ya. Jadi gambaran tauhid itu enggak seram, insyaallah. Ya, kalau dibangun di atas ilmu dan sekali pengertian, ya insyaallah. Ya, kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, apa hukum isyap kabul yang diusapkan oleh seorang ayah dari wanita atau wadinya wanita kepada mempelai laki-laki tanpa ada orang lain atau saksi, apakah sah atau tidak? Sebagian ulama katakan tidak sah, karena hadis mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Itu masih ada kaitannya. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Dan kita diperintah untuk mengumumkan pernikahan, a'linun nikah, iklankanlah, umumkanlah nikah. Nah, dengan adanya dua saksi pun bagian dari nikah itu enggak sembunyi-sembunyi, bahwa nikah itu diketahui oleh orang lain. Sehingga kurang bagus kalau seorang itu nikah sembunyi-sembunyi. Ya, kadang mertuanya enggak ngerti kalau ini sudah ya menjadi mantunya. Jangan, beritahu. Karena ini terkait apa? Kalau nanti ada masalah-masalah kematian, ya ini warisan dan sebagai nasab, itu juga seorang mungkin merasa loh, saya gak pernah punya cucu seperti ini, kok dia apa namanya menisbatkan pada saya, kan gitu, bisa jadi kan seperti itu. Terus teranglah, saya tentunya dengan bahasa yang bagus, bahasa yang apa, yang baik. Bagaimana jika dalam suatu pernikahan orang tua wanita memaksakan pernikahan dengan mengikuti adat istiadat setempat, dan jika tidak maka ia tidak akan menikahkan anaknya, apa hukumnya? Adat istiadat ada dua macam. Adat istiadat yang menyelisih syariat dan adat istiadat yang mubah, yang boleh. Nah, kalau itu memang boleh, kalau memang orang tua memaksakan apa kamu harus seperti itu, tapi sesuatu yang tidak menurut syariat, sudahlah ikuti saja. Tapi kalau itu menurut syariat, ya sebaiknya setidaknya memberitahu, ya, jangan seperti ini, yang ini seperti ini saja. Ya. Kalau dia termaksakan, sementara sudah apa namanya dia berusaha, sementara undangan sudah disebarkan, ya. Sementara ini orang tua mengambil apa namanya alat-alat untuk ya hiburan dan sebagainya. Kalau sah tetap sah insyaallah, karena apa? Ada ijab kabul, saksi ada wali. Cuma ya dia tetap mengingkari, karena dia bagaimana seorang wanita enggak bisa berbuat apa-apa misalnya. Tapi yang jelas dia sudah mengarahkan kepada yang terbaik. Ya sudah, gimana lagi? Ya. Kalau sah insyaallah sah pernikahannya. Ada teman saya sudah putus asa karena setiap wanita yang ingin ia nikahi selalu menolaknya. Kasihan ya. Kasihan. Sedih ya kan. Karena permintaan mahar yang tinggi dan belum lagi permintaan yang lain yang ia tidak mampu menunaikan, sehingga ia digelari ahli nador. Artinya orang yang suka cuci mata. Ya. Suka cuci mata. Dan bagaimana pada seharusnya sikap kedua orang tua wanita yang seperti ini terhadap para lelaki yang datang pada anaknya? Pertama, kalau mereka minta mahar yang besar, ya cari wanita yang mau dengan mahar yang sedikit. Wanita kan banyak di dunia ini, ya kan? Wanita kan cuma satu, banyak wanita itu. Jadi gak usah putus asa. Pertama, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kedua, ketika memang seorang yang melamar wanita ini orang yang saleh, orang yang baik, ya, maka bagi walinya jangan kemudian mempersulit. jangan persulit. Pernikahan tidak harus dengan yang mahal-mahal. Nabi sendiri ketika menikah dengan istrinya, walimahnya itu, dengan kue. Ada yang dengan daging, tapi umumnya tanpa daging, karena ya tidak harus. Tidak harus dengan apa? Daging. Tidak harus seorang itu mengundang orang yang banyak. Tidak harus seorang itu meminta sesuatu yang besar. Jadi kalau datang pada wali perempuan, seorang lelaki yang baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan saja. Karena kalau tidak, itu akan timbul fitnah. Orang baik kok ditolak. Ya kan? Akan timbul apa? Fitnah. Kalau memang anak perempuannya cocok. Nah, kalau anak perempuannya tidak cocok, ya jangan dipaksakan. Kamu harus mau dengan laki-laki ini. Kalau tidak, tak paksa kamu nikah dengannya. Jangan. Memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi untuk laki-laki ini ya bersabarlah. Ya. Dan bumi Allah luas. Ya. Kalau di tempat ini Anda belum mendapatkan, di tempat sana Anda mendapatkan insyaallah. Kan banyak ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya berbeda akidah dengan ibu saya. Seumpamanya beliau meninggal, kemudian keluarga meminta bantuan untuk berta'awun membeli peti atau hal-hal yang berkaitan dengan pemakaman. Bisakah saya menghadiri pemakaman itu? Ini yang dimaksud berbeda akidah, berbeda agama di sini. Kalau menghadiri, boleh-boleh saja tanpa memintakan ampun kepada orang yang mati di atas kemusyrikan. Berta'awun sebatas yang tidak menyelisih agama. Berta'awun sebatas yang tidak menyelisih agama. Wajarlah seorang anak menghadiri pemakaman keluarganya yang meninggal, walaupun berbeda agama, tanpa memintakan ampun ya untuk orang yang meninggal di atas kemusyrikan. Adapun ta'awun, maka sebatas yang dibolehkan oleh agama, yang tidak ya, ya dia meminta maaf untuk hal ini tidak bisa. Tidak bisa. Silakan Ustaz, bagaimana caranya kita membantah syubhat seorang dai yang membenarkan kebiasaan mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sifatnya sabar. Dai tersebut mengatakan dengan ayat yang berbunyi kurang lebih artinya, janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa kepada mereka. Dai tersebut berkata, jika kita tidak mentakwil ayat tersebut, berarti kita menyatakan bahwa Allah memiliki sifat lupa. Mohon pencerahannya. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat dan seluruh namanya itu baik. Allah Subhanahu wa taala membuat makar kepada orang yang berbuat makar. Seperti itu. Ini adalah sifat yang terkait dengan mukabalah, seorang dibalas sesuai dengan apa yang ia lakukan. Sekilas sifat makar kan jelek ya kan? Ya enggak? Sifat makar kan jelek. Tapi bagi Allah adalah sifat kesempurnaan. Dan Allah tidak menimpakan makar kecuali kepada orang yang berbuat makar. Jadi ketika kita mensifati seperti ini, Allah menimpakan makar kepada orang yang berbuat makar. Allah lupa kepada orang yang Allah membiarkan atau lupa kepada orang yang lupa kepada Allah. Ini namanya muqabalah, balasan. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi orang mengatakan Allah membuat makar kepada orang yang berbuat makar kepada agama Allah. Seperti itu cara penyampaiannya. Bukan kemudian di antara sifat Allah adalah Allah makir, Allah membuat makar. Bukan kayak gitu. Tapi kayak tadi, Allah menimpakan makar bagi orang yang membuat makar terhadap agama Allah. Ini sifat muqabalah. Allah melupakan orang yang lupa kepada Allah. Seperti itu. Ya sudah, kita menyatakan apa adanya tanpa kita mentakwilkan. Dan ini adalah sifat muqabalah. Sifat yang artinya balasan. Dan Allah SWT, ya, misalnya tadi, menimpakan makar kepada orang yang berbuat makar. Anda tidak mengatakan Allah SWT makir. Allah SWT zat yang menimpakan makar. Bukan seperti itu. Tapi Anda mengatakan Allah menimpakan makar kepada orang yang berbuat makar pada agama Allah. Paham ya? Paham ya? Seperti itu. Allah lupa kepada orang yang melupakan Allah. Paham ya? Seperti itu. Soalnya ini poligami terus, Masya Allah. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Kayak gitu kan? Iya, kasihan mereka para ummahat yang mungkin butuh ya untuk dibantu. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "As-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah." Seorang yang berusaha menyantuni para janda dan orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Lebih-lebih lagi kalau itu apa namanya? Dinikahi, ya, insyaallah lebih apa? Lebih baik insyaallah. Karena banyaknya pertanyaan menunjukkan ada sesuatu di sini. Enggak usah banyak bertanya, tinggal dilaksanakan saja. Ya, itu yang paling pas. Apa Ustaz, bagaimana caranya menjelaskan kepada istri apabila poligami tidak akan mengurangi kasih sayang kita kepada istri kita saat ini? Mohon pencerahannya. Baik. Kasih sayang itu kan dalam hati. Insyaallah tidak berkurang, bahkan mungkin semakin ya, semakin sayang. Dan ketika di sana ada kompetisi, seorang istri pun merasa ya, dia perlu mendapatkan kasih sayang dari suaminya yang lebih. Jadi barakallahu fikum, insyaallah tidak mengurangi. Poligami tidak mengurangi kasih sayang. Tidak mengurangi kasih sayang. Karena bisa jadi, walaupun ini mungkin sedikit vulgar, seorang ketika dia baru punya istri satu, mungkin dia dengan istrinya hubungan 2 minggu cuma sekali. Jadi setelah dia punya istri lagi, mungkin dengan istrinya itu ya 1 minggu bisa sekali. Atau mungkin lebih dari itu. Bisa jadi kan seperti itu. Lalu dari mana dikatakan kasih sayangnya berkurang, bahkan bisa bertambah. Ya enggak, ini masuk akal enggak, Ustaz? Ya kan? Bisa jadi seorang ketika dia punya istri satu, mungkin dia hubungan dengan istrinya bisa jadi setengah bulan sekali, bisa jadi. Namun setelah dia poligami, mungkin setengah bulan bisa 2 kali. Berarti kan bertambah kasih sayangnya, bukan apa? Ya, bukan berkurang. Oh ya, sip. Baik, karena waktu yang terbatas, ya, mohon maaf sekali lagi, ya. Baik. Tapi ini satu saja, Dok. Ya. Butuh adanya pencerahan karena dari tadi poligami, Masya Allah. Ya. Ini ada pertanyaan, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apakah ada perbedaan antara Nabi dan Rasul? Kan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan perbedaannya. Kalau Nabi itu laki-laki manusia yang diberi wahyu dan tidak disuruh menyampaikan wahyu tersebut. Dan Rasul adalah laki-laki, manusia, diberi wahyu dan disuruh menyampaikan syariat. Namun definisi ini definisi yang keliru. Masa orang diberi wahyu kemudian tidak disuruh menyampaikan, tidak amar ma'ruf mungkar. Ya. Keliru. Jadi yang namanya nabi dan rasul atau nabi adalah manusia. Pertama, manusia. Enggak ada nabi dari kalangan jin. Semua nabi itu manusia. Kalangan jin yang ada adalah an-nudur, juru peringat. Laki-laki tidak ada nabi perempuan. Allah SWT mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim." Tidaklah kami utus sebelummu kecuali para lelaki yang kami beri wahyu. Sehingga Maryam, Asiyah, ini bukan nabi. Bukan apa? Nabi. Diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Hanya saja perbedaannya, menurut sebagian ulama, kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, sedangkan nabi dia mengikuti syariat nabi sebelumnya. Kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, kalau nabi mengikuti syariat nabi sebelumnya. Mungkin dari sisi ini perbedaannya. Dan setiap Rasul mesti nabi, tapi tidak semua nabi itu apa? Rasul. Jumlah nabi itu ribuan, jumlah rasul ratusan. Banyak para nabi. Perbedaannya insyaallah taala dari sisi kalau rasul membawa syariat yang baru atau memperbaharui syariat yang telah ditinggalkan, adapun nabi mengikuti syariat sebelumnya. Ini yang saya tahu, wallahu taala alamu bisawab. Dari rangkaian daurah yang telah dilaksanakan, ya sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada segenap panitia dan yang ikut andil dalam pelaksananya daurah ini. Semoga amal bakti antum semua menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah SWT. Kedua, dari saya pribadi meminta maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah SWT mengampuni segala kebodohan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.